Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwana fi din a'azzakumullah. Insyaallah sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pembahasan kita masih menyebutkan tentang pengaruh-pengaruh jelek dosa dan kemaksiatan. Terakhir kita sampaikan di antara pengaruh jelek dosa-dosa dan kemaksiatan menyebabkan berbagai macam kerusakan-kerusakan di bumi ini, baik pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan tanam-tanaman, buah-buahan, tempat tinggal, dan yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Di antara hikmahnya, liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Supaya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka sebagian dari apa yang telah mereka lakukan, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmahnya. Supaya manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dan beristighfar atas dosa-dosa yang dilakukannya. Qala Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, wa min ta'siri ma'asillahi fil ardi ma yahillu biha min al-khasfi waz-zalazil. Dan di antara pengaruh jelek kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, dengan kemaksiatan-kemaksiatan menyebabkan tanah longsor, gempa, wayamhaku barokataha, dan mencabut keberkahan bumi tersebut. Ini sebabnya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan. Terjadi tanah longsor, terjadi gempa. Nah, hilangnya keberkahan pada bumi ini. Sebab utamanya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Waqad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diyari Samud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati perkampungan kaum Samud. Kaumnya siapa Samud ini? Kaumnya Nabi Saleh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati perkampungan Samud. Famana'ahum min dukhuli diyarihim. Nabi melarang sahabat-sahabatnya masuk ke perkampungan mereka. Wa min surbi miyahihim. Dan juga Nabi melarang meminum air di perkampungan mereka tersebut. Wa minal istisqa min abadihim. Dan juga Nabi melarang mengambil air dari sumur-sumur mereka. Nah, hatta amara ayyulafal azin alladhi ujina bimiyaihim linnawadih. Sampai Nabi SAW pun melarang untuk memberi makan binatang-binatang ternak dengan adonan yang diadon dengan air-air mereka. Walaupun adonannya bukan dari tempat tinggal penduduk Samud tadi, atau negeri Samud tadi, tapi ketika airnya diambil untuk mengadon adonan tadi, Rasulullah melarang untuk memberikan makanan ke binatang-binatang ternaknya. Kenapa? Li ta'siri su'mil ma'siyati fil ma'. Dikarenakan pengaruh kesialan, kemaksiatan pada air tersebut. Nah, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan macam-macam hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Bahkan sebagian dari hukuman-hukuman tersebut pengaruhnya tetap ada di muka bumi ini walaupun penduduk yang melakukan kemaksiatan tersebut telah binasa. Seperti yang terjadi pada kaum Samud. Nah, kampung halaman mereka, di dalamnya asarul adab. Masih ada pengaruh efek dari adab. Dan juga pengaruh kesialan dari kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk tersebut di waktu lampau. Sehingga Nabi SAW melarang untuk memasuki perkampungan kaum Samud. Kecuali bagi orang yang dia takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah memerintahkan sahabatnya supaya tidak mengambil air minum dari sumur-sumur mereka. Sampai-sampai air yang ada di sumur-sumur mereka ini terimbas dari pengaruh jelek, azab disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Air yang pada asalnya itu halal. Air yang pada asalnya itu barokah. Tapi Nabi SAW melarang sahabat-sahabatnya untuk mengambil air atau minum dari sumur-sumur penduduk Samud. Kenapa dikatakan mereka kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kesialan, kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka berdampak pada bumi ini. Dilarang memasuki perkampungan mereka. Dilarang minum air dari air-air mereka. Bahkan tidak boleh mengambil air dari sumur-sumur mereka. Bahkan kalau membuat roti adonannya pun jangan dicampur dengan air dari sumur-sumur mereka. Ya. Dikarenakan disebutkan tadi, ya, pengaruh sialnya dosa dan kemaksiatan, nah, yang mereka lakukan ini, ya, adab dan hukumannya masih membekas, ya, sampai sekarang ini. Nah, yang dikecualikan sumur di mana untanya Nabi Samud alaihissalam minum, untanya Nabi Saleh alaihissalam minum dari sumur tersebut. Nah, sekali ini menunjukkan bahwasannya kemaksiatan-kemaksiatan ini memberikan pengaruh yang negatif, pengaruh yang jelek di muka bumi. Ya, bukan hanya kepada pelakunya saja, tapi pengaruh jelek dan negatif kemaksiatan ini juga kepada bumi tersebut. Nah, bahkan kemudaratannya, ya, tersisa tetap ada, ya, walaupun penduduk negeri tersebut telah meninggal dunia. Nah, sehingga perkampungan orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah dijauhi. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memasuki perkampungan kaum Samud. Dikatakan negeri yang diadab, kampung yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga safar ke negeri tersebut, ya, untuk menziarahinya tidak boleh. Masuknya saja tidak boleh. Nah, apalagi menyengajakan untuk safar ke tempat tersebut. Ya. Adapun apabila seorang lewat di perjalanan, ya, melewati tempat tersebut, kemudian dia masuk dengan tujuan untuk mengambil pelajaran, mengambil ibrah, ya, bagaimana hukuman dan siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang durhaka dan kemaksiatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini tidak mengapa. Nah, tapi kalau masuknya dalam rangka berbangga diri, ya, saya telah masuk ke tempat ini dalam keadaan bangga diri, dalam keadaan dia senang, ya, apalagi sekarang selfie dan lain sebagainya, ya, sudah menaklukkan tempat ini, sudah masuk ke tempat ini, padahal Nabi melarangnya. Kalau tujuannya untuk bangga diri maka tidak boleh. Adapun kalau tujuannya untuk itibar tadi, mengambil pelajaran, mengambil ibrah, ya, bagaimana siksa dan hukuman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kaum-kaum yang durhaka. Ya. Walaupun mereka telah binasa, tapi dikarenakan kampung tersebut kampung yang diadab, pengaruhnya, ya, terus sampai sekarang ini. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi melarang memasuki, ya, perkampungan kaum Samud. Dikarenakan kamu sebut kampung yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, وكذلك سؤم التأثير الذنوب في نقص الثمار. Begitu juga kesialan pengaruh dosa-dosa di nakis simar, ya, pada berkurangnya buah-buahan. Nah, wama turma bihi minal afat, dan juga, ya, apa yang dilemparkan padanya berupa penyakit-penyakit. Nah, berkurangnya buah-buahan, ya, yang biasanya besar misalkan tiba-tiba mengecil buahnya. Yang biasanya menghasilkan buah-buahan yang banyak, tiba-tiba sedikit banyak hamanya. Ya, minal afat, penyakit-penyakit, hama-hama dan semisalnya. Jadi di antara pengaruh kesialan, kemaksiatan bisa menyebabkan berkurangnya buah-buahan. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad bi musnadihi fi dimni hadis. Al-Imam Ahmad menyebutkan dalam musnadnya, dalam kandungan hadis tersebut, qala, beliau mengatakan, wujidat fi huzaini ba'di bani Umayyah hinta. Didapatkan pada pembendaharaan atau tempat-tempat penyimpanan sebagian Bani Umayyah didapatkan hintah. Nah, satu biji gandum. Al-habbatu bi qadri nawati tamrah. Satu biji ukurannya sebesar biji kurma. Besar enggak ini? Besar. Biji gandum kan kecil. Ini didapatkan ukurannya sebesar biji kurma. Nah, padahal biji gandum. Wa hiya fi surwatin maktubun 'alayha kana hada yanbutu fi zamanin minal 'adl. Di atasnya tertulis pada biji tadi, kana hada yanbutu fi zamanin minal 'adl. Biji gandum ini tumbuh pada zaman keadilan. Ketika penguasa dan juga rakyatnya menegakkan keadilan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, keberkahannya bukan hanya pada mereka saja, tapi bumi pun berkah ketika itu. Bahkan sampai tumbuh-tumbuhan pun, buah-buahan pun berkah. Buahnya besar-besar. Bahkan disebutkan biji gandum saja ukurannya itu sebesar biji kurma. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala musnadnya tadi. Dan mengatakan, kana hada yanbutu fi zaman minal adl. Biji ini tumbuh pada zaman keadilan. Bahkan nanti di akhir zaman, nah, disebutkan ketika masyarakat dan juga penguasanya menegakkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tumbuh buah delima yang sangat besar. Kulitnya saja bisa dijadikan tempat berteduh. Nah, besar sekali. Dan juga anggur besar-besar. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasan ketaatan itu sebab keberkahan di bumi. Nah, sebaliknya kemaksiatan sebab dicabutnya keberkahan. Wa katsirun min hadhihi al-afat ahdatsaha Allah Subhanahu wa ta'ala bima ahdatsal ibad min ad-dunub. Dan kebanyakan dari berbagai macam penyakit-penyakit yang Allah Subhanahu wa ta'ala munculkan disebabkan apa yang dilakukan oleh hamba-hamba berupa dosa-dosa. Berbagai macam penyakit-penyakit atau berbagai macam hama-hama pada tumbuhan, pada tanaman. Ini sebab utamanya adalah dosa-dosa manusia. Pengaruh dosa itu sangat jelek sekali. Sebelumnya telah disebutkan dosa itu menyebabkan seorang terhalang dari ilmu. Dosa menyebabkan terhalang dari rizki dan sebagainya. Telah disebutkan berbagai macam pengaruh-pengaruh jelek kemaksiatan dan dosa. Melemahkan hati, melemahkan badan. Bahkan bisa mematikan hati. Apalagi para tulab, para santri. Nah, dosa ini sangat memberikan pengaruh sekali. kepada hafalannya, kepada kecerdasannya, bisa berkurang hafalannya, berkurang kecerdasannya, disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan tadi, kebanyakan dari penyakit-penyakit atau hama-hama yang muncul pada tanaman-tanaman yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba. Wa akhbarani jama'atun min suyuhi as-sahra annahum kanu ya'haduna as-simar akbar mimma hiya al-an. Kata Ibnu Qayyim, ya, telah mengkhabarkan kepadaku sejumlah dari orang-orang tua yang hidup di padang pasir, bahwasanya mereka menemukan buah-buahan yang lebih besar dari sekarang ini. Ya. Zaman dulu, ya, menemukan buah-buahan, buahnya sama tapi ukurannya lebih besar daripada sekarang ini. Kenapa dikatakan zaman dahulu itu lebih baik dari zaman sekarang? Ya. Rasulullah mengatakan la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu sarun minhu. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Ini ucapan Nabi SAW. Zaman yang setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Ya. Semakin banyak kesyirikan, kekafiran, semakin banyak kebid'ahan, semakin banyak dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Sehingga ini berpengaruh tadi kita sebutkan pada tanaman-tanaman, berpengaruh pada buah-buahan, berpengaruh pada bumi itu sendiri. Nah, sampai kata Ibnu Qayyim, ya, mengkhabarkan kepadaku sejumlah dari orang-orang tua yang hidup di padang pasir, mereka menemukan buah-buahan, ya, yang ukurannya lebih besar dibandingkan sekarang ini. Nah, buahnya sama tapi ukurannya lebih besar. وَكَثِرٌ مِنْ هَذِي الْأَفَاتِ أَلَّتِي تُسِيبُهَا لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَهَا وَإِنَّمَا حَدَثَتْ مِنْ قُرْبٍ. Dan kebanyakan dari musibah-musibah, ya, yang menimpa ini, dahulu mereka tidak mengetahuinya. Ya, ada penyakit ini, ada penyakit itu, ada musibah ini, ada musibah itu. وَإِنَّمَا حَدَثَتْ مِنْ قُرْبٍ. Akan tapi musibah-musibah atau penyakit-penyakit atau hama-hama yang ada itu akhir-akhir ini. Ini juga menunjukkan sekali lagi bahwa zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Wa ma ta'siru dunufi suwar wal khalqi. Adapun pengaruh jelek kemaksiatan dalam bentuk ciptaan. Ya. Pengaruh jelek kemaksiatan tadi disebutkan bukan hanya pada buah-buahan, bukan hanya pada tanaman, bukan hanya pada bumi, lautan, daratan. Ya. Tapi bisa juga berpengaruh pada bentuk ciptaan. Ya. Dahulu orang tinggi-tinggi. Nah, sekarang berkurang, berkurang, berkurang. Ini dan sebabnya adalah kemaksiatan. Faqad rawa at-Tirmidzi fi jami'ihi anhu sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam at-Tirmidzi telah meriwayatkan dalam Jami' at-Tirmidzi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, khalaqallahu Adam wa tuluhu fis sama'i 60 dhira'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dan tingginya itu 60 hasta. Ya. Ada satu jengkal, ada satu hasta. Nah, ini tingginya situna diro'an. 60 hasta. Tinggi enggak? Nabi Adam tinggi enggak? Tinggi. Nah, sampai 60 hasta. Ya. Satu hastanya berapa meter kira-kira ya? 60 cm satu hasta. Ya, ukuran 60 kali 60 berapa? 300 60. Nah, masya Allah, ya, tinggi sekali. Nah, 360. Berarti 3,6 meteran. Oh, tinggi. Kita kan paling tinggi mungkin berapa? 2 meter sudah tinggi sekali. 36 meter. Nah, ya, ini kurang lebih lah demikian ukurannya. Ya, situna diro'an 60 hasta. Ya, kalau satu hastanya tadi 60 senti. Nah, berarti kalau 60 hasta kurang lebih 36 meter. Nah, dan manusia, ya, kaum muslimin yang berada di surga nanti akan dibangkitkan ala surati Adam, ya, dalam bentuk Nabi Adam alaihissalam. Ya. Siapa ada pertanyaan? Siapa laki-laki yang paling tampan? Nabi Yusuf, Nabi Adam? Nabi Adam. Nabi Adam. Kenapa? Dikarenakan ya, penduduk surga itu dalam bentuk yang paling bagus. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kaum muslimin yang masuk ke dalam surga itu dalam bentuk Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Adam itu orang yang paling tampan. Nah, Nabi Yusuf saja kalau kita dengar kisahnya, ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam, dipanggil keluar, sementara di luar sudah ada para perempuan, yang sedang memakan, ya, makanan, kemudian mereka memegang pisau, saking takjubnya kepada ketampan Nabi Yusuf, mereka enggak sadar, malah mengiris tangan-tangan mereka. Ya, enggak kerasa saking indahnya, nikmatnya melihat ketampan Nabi Yusuf alaihissalam. Luar biasa tampan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ternyata Nabi Adam lebih tampan lagi. Ya. Kenapa dikatakan tadi? Penduduk surga itu, ala surati Adam, dengan bentuk Nabi Adam alaihissalam. Saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam tingginya menjulang ke langit ke atas situna diro'an. Ya, 60 hasta. Walam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an. Ya, dan makhluk ini terus berkurang tingginya sampai sekarang ini. Ya, terus berkurang sampai sekarang. Nah. Ya. Sekarang yang ukuran 2 meter saja jarang. Ya. Nah, orang dahulu kadang tinggi-tinggi. Sekarang berkurang tingginya. Kata Ibnu Qayyim, ini termasuk di antara pengaruh dosa-dosa dan kemaksiatan. Cuma mengatakan wa amma ta'siru dunub bis-suwar wal khalqi. Ya, adapun pengaruh jelek kemaksiatan terhadap bentuk ciptaan manusia. Nah, yang tadinya ukurannya tinggi berkurang, ya, semakin pendek. Nah, walamma yutahhirullah subhanahu al-arda min al-zalama wal-khawana wal-fajara yukhriju 'abdan min ibadihi min ahli baitin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala membersihkan bumi ini dari kezaliman, pengkhianatan, kejahatan, Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan seorang hamba dari hamba-hambanya dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikenal dengan apa? Al-Imam Mahdi. Ya. Nah, nanti di akhir zaman, ya, Allah Subhanahu wa taala mensucikan bumi ini dari kezaliman, pengkhianatan, kejahatan-kejahatan di antara dengan mengeluarkan ya salah seorang di antara keturunan Nabi SAW yang dikenal dengan Imam Mahdi. Ya. Fayamla'ul ardo qistan kama muri'at jawran. Ya. Sehingga memenuhi bumi ini dengan keadilan. Sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kejahatan. Ya. Ketika muncul Imam Mahdi. Nah, maka bumi dipenuhi dengan keadilan-keadilan. Ya, padahal sebelumnya dipenuhi dengan kejahatan-kejahatan. Wa yaqtul masihul yahuda wan nasara. Kuna al-masih Isa ibn Maryam, Allah turunkan dari langit. Ya, kuna membunuh orang-orang Yahudi, membunuh orang-orang Nasrani. Ya. Bahkan al-masih yang membunuh Dajjal. Nabi Isa alaihissalam yang membunuh Dajjal. Wa yuqimud din alladhi ba'atha Allahu bihi rasulahu. Dan Nabi Isa alaihissalam menegakkan agama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Tukhrijul ardu barakatiha. Maka bumi pun mengeluarkan keberkahan-keberkahannya. Ketika bumi ini dilakukan di atas permukaannya ketaatan-ketaatan, keadilan-keadilan, maka bumi ini pun mengeluarkan keberkahan-keberkahannya. Wa ta'udu kama kanat, dan kembali sebagaimana semula. Hatta innal isabata minan nas la ya'kuluna rumanata wa yastadilluna bi kihfiha. Ya. Hingga sekelompok dari manusia mereka makan buah delima, wa yastadiluna biqihfiha, dan mereka bisa berteduh dengan kulit dari buah delima tersebut. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana besarnya buah delima tersebut. Kulitnya saja bisa dipakai untuk berteduh. Nah, buah-buahan berkah. Ya, ukurannya menjadi besar. Nah, wa yakunu al-unqudu min al-'inab wa fra'ba'ir wa qra'ba'ir, dan setangkai dari buah anggur, nah ini seperti ukuran unta, besar banget ya, setangkai buah anggur, nah tapi ukurannya itu sebesar unta. Wa innal likhata alwahidah la taqfil fi'ama minan nas, dan sesungguhnya ya, susu dari satu ekor unta ini cukup untuk ya, orang banyak dari kalangan manusia. Ya. Satu susu satu ekor unta saja mencukupi ya, orang banyak. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu. Ya. Ini ketika ketaatan menyebar di permukaan bumi ini. Maka bumi pun barokah. Ya. Buah-buahan pun barokah. Bahkan hewan peliharaan pun barokah. Ya. Sampai sebutkan tadi, susu satu ekor unta saja ini bisa menghasilkan susu yang banyak. Ya, sehingga bisa diminum oleh orang yang banyak. Ya, yang mungkin sebelumnya hanya untuk cukup beberapa orang saja, ini bisa ya, mencukupi orang yang banyak. Nah, wa hada li'anna al-ardha lamma tahurat min al-ma'asi dhaharat fiha atharul barakah. Dan ini dikarenakan bumi apabila bersih dari kemaksiatan-kemaksiatan, maka akan nampak padanya pengaruh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika bumi ini bersih dari kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa, ya, maka akan nampak padanya pengaruh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allati mahaqat hadunub wal kufru. Ya, yang sebelumnya keberkahan tersebut dicabut dikarenakan dosa-dosa dan kekafiran. Ya. Nah, sini kuncinya tadi. Ya. Tatkala kita melihat berbagai macam kerusakan-kerusakan di bumi ini, di daratan, di lautan, baik pada tumbuh-tumbuhan, pada tanaman-tanaman, pada binatang peliharaan, binatang ternak dan semisalnya, yeah, maka kuncinya segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan itu semuanya terjadi dikarenakan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, wala raiba anna al-uqubati allati anzalaha Allahu fil ardi baqiyat atharuha sariyatan fil ardi. Dan tidak ragu bahwasanya hukuman-hukuman yang Allah turunkan di bumi ini, ya, masih tersisa pengaruhnya, ya, masih terus berjalan di bumi ini. Tatlubu ma yushakiluha minad junub allati hiya asaru tilkal jaraim allati uddibat bil umam. Ya. Mencari dosa-dosa yang sama, ya, yang merupakan dampak pengaruh dari dosa-dosa tersebut yang dengannya diadab umat-umat sebelumnya. Ibnu Qayyim ingin menjelaskan bahwasannya, ya, hukuman yang Allah turunkan di bumi ini, nah, pengaruh efeknya tetap ada. Nah, bahkan terus berjalan di bumi ini, ya, mencari dosa-dosa yang semisalnya. Nah, yang merupakan pengaruh dari dosa-dosa tersebut sehingga umat terdahulu diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadil asar fil ardi min asari tilkal uqubah. Maka, ya, pengaruh-pengaruh jelek di bumi ini merupakan, ya, dampak dari hukuman-hukuman tersebut. Kama anna hadil ma'asi min athari tilkal jara'im. Sebagaimana sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan ini merupakan dampak dari kejahatan-kejahatan tersebut. Batana sabat hikmatullah wa hukmuhul kauni awalan wa akhirah. Maka ada kesesuaian antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukum alam. Ya. Sejak awal dan juga terakhir. Wa kana al-'adhim min al-'uqubah lil-'adhim min al-jinayah. Hukuman yang besar ini bagi kejahatan yang besar. Ya. Semakin besar kejahatannya, maka semakin besar juga hukumannya. Wal akhaf lil-akhaf. Hukuman yang ringan ini bagi dosa yang ringan, bagi kejahatan yang ringan. Wa kada yahkumu subhanahu baina khalqihi fi daril barzah wa daril jazah. Dan begitulah, ya, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya di alam kubur dan juga di negeri pembalasan. Nah, ya, hukuman yang besar bagi kejahatan yang besar, hukuman yang ringan bagi kejahatan yang ringan. Nah, ya, yang jelas di sini sekali lagi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan tentang, ya, pengaruh jelek kemaksiatan-kemaksiatan. Dan ternyata, ya, pengaruh jelek kemaksiatan yang menimpa umat terdahulu, nah, pengaruhnya masih ada sampai sekarang. Ya, seperti halnya Rasulullah SAW melarang memasuki, ya, tempat tinggal perkampungan kaum Samud yang dahulu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa dikatakan tadi? Ya, kesialan, kemaksiatan nah yang dahulu mereka lakukan masih membekas. Nah, pengaruhnya pada tempat tersebut. Ya. Sampai Rasulullah pun melarang untuk meminum air dari perkampungan Samud tersebut. Bahkan mengambil air saja dari sumur mereka dilarang oleh Nabi SAW. Nah, ya. Sehingga ya, dari penjelasan ini menunjukkan tentang ngerinya pengaruh jelek kemaksiatan. Ya. Kalau kita mengetahui demikian pengaruh negatif dan jeleknya kemaksiatan, maka hendaklah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.